Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Qala al-musannif rahimahullah. Al-musannif membawakan dalil berikutnya dalam bab al-khawf min asyirk. Kewajiban, keharusan untuk takut dan khawatir dari kesyirikan. Dibawakan dalil berikutnya adalah ucapan Al-Khalil alaihi salam yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Ibrahim ayat 35. Yaitu wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan turunanku dari menyembah berhala. Qala al-asnam jam'u sanam. Al-sanam ma kana manhutan ala suratin. Sanam adalah apa yang dibentuk, dipahat, manhut, dipahat, ala suratin, dalam bentuk-bentuk, apakah gajah duduk dengan belalainya, dengan tangannya ada enam, ya, yang mereka katakan Ganesha, atau dalam bentuk apalagi, yang tangannya satu sedekap, yang lainnya memiliki tangan empat, dan lain-lain. Al-muhim, dalam bentuk-bentuk tertentu, maka itu dikatakan dengan sanam. Sedangkan al-wasan, makana manhutan ala ghairi dhalik. Kalau wasan, itu lebih am sifatnya. Yang dibentuk, dipahat, dalam bentuk-bentuk lain. Tidak hanya dalam bentuk manusia, ada mata, ada hidungnya, ada, atau yang sejenisnya. Bukan. Tapi macam-macam. Kadang-kadang malah enggak jelas bentuknya. Tapi disembah oleh mereka. Itu dikatakan wasan. Zakarahu Tabari an Mujahid. Disebutkan oleh Tabari dalam disebutkan oleh Imam Tabari dari Mujahid. Qultu, saya katakan, waqad yusamma sanamu wasanan. Tetapi kadang-kadang sanam juga dinamakan wasan. Berarti sanam mesti wasan. Wasan belum tentu sanam. Apa hubungannya berarti? Hubungannya? Umumun wa khususun min waj'ahu. Umumun wa khususun mutlak. Umumun wa khususun mutlak. Gambarnya satu lingkaran dalam lingkaran yang lebih besar. Tetapi kalau umumun wa khususun min wajhin, maka gambarnya dua lingkaran yang beririsan. InsyaAllah akan sampai pada perkara itu insyaAllah. Anil khalam. Innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka. Sesungguhnya kalian menyembah selain Allah hanya awsanan, hanya wasan-wasan. Wa takhluquna ifka, dan kalian menciptakan kedustaan-kedustaan, membuat kedustaan. Wa yuqal innal wasan a'ammu wa huwa qawi. Dikatakan bahwa wasan a'am, lebih umum. Wa huwa qawiyun, maka itu adalah pendapat yang kuat. Fal asnamu awthan, maka sanam-sanam itu termasuk wasan-wasan. Kama annal qubur awthan, sebagaimana kuburan pun awthan. Lingkaran yang besar ini wasan. Baik. Sedangkan ini asnam. Ini awthan. Berarti di dalam awsan ada sanam. Kalau sanam yang dibentuk dalam bentuk-bentuk makhluk apa begitu. Kadang manusia, kadang burung, kadang manusia berkaki atau bertangan enam, kadang-kadang seperti gajah tapi seperti manusia. Al-muhim itu semua sanam. Berhala. Sedangkan kuburan, batu yang enggak jelas bentuknya atau apa saja, maka itu katakan wasan. Berarti sanam mesti wasan di dalamnya. Tetapi wasan belum tentu sanam. Bentuknya bisa sanam, bisa bentuk lain. Wahada qawi. Ini pendapat yang kuat. Maka kuburan masuk mana? Watan atau sanam? Watan. Dia bukan sanam. Nah, kalau patung-patung Buddha, musyrikin, masuk mana? Watan atau sanam? Sanam. Sanam dan watan dua-duanya. Dia watan dan dia sanam. Kalau sanam, berarti watan. Mahum? Baik. Kembali pada kitab. Qultu wa qad yusamma sanam. Oh, sudah selesai. Wa qawluhu wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Sedangkan ayat yang mengkisahkan ucapan Ibrahim alaihi salam, wa junubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan turunanku dari penyembahan berhala. Maknanya ai ij'alni wa baniya, jadikanlah aku dan anak-anakku fi janibin an ibadatil asnam. Fi janibin, ini di samping, terpisah dari penyembahan berhala. Jadi kalimat ujnub ini dari kata janib, sampingkanlah aku dari penyembahan berhala. Sehingga maknanya ba'id, jauhkanlah. Ba'id, bainana wa bainaha, jauhkanlah kami dari penyembahan berhala. Wa qad istajaba Allah taala du'aahu, dan Allah kabulkan doa beliau alaihi salam, khalilullah. Wa ja'ala banihi anbiya, Allah jadikan anak turunannya, anak-anaknya adalah para nabi-nabi, masyaallah. Wa jannabahum ibadatal asnam, dan Allah jauhkan dari penyembahan berhala. Wa qad bayyana ma yujibul khauf min dalik. Tentunya di dalam doa Ibrahim alaihi salam yang meminta kepada Allah, jauhkanlah aku dan turunanku dari penyembahan-penyembahan berhala, terkandung di dalamnya ma yujibul khauf, apa yang mengharuskan kita takut. Disebutkan dalam ayat berikutnya ucapan Ibrahim, kenapa beliau sangat takutnya. Qala rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Dulu dikira bahwa yang sesat karena berhala-berhala hanya orang bodoh. Disangka hanya orang yang bodoh, dungu, gak ngerti apa-apa, maka patung yang disembah. Berhala yang disembah. Orang yang cerdas gak akan. Ternyata sekarang banyak orang yang memiliki akal yang cerdas, mengerti ilmu pengetahuan, bahkan bisa membuat berbagai macam penemuan-penemuan baru, tapi ternyata sesat juga dengan berhala. Mereka percaya dengan berbagai macam urusan-urusan yang sifatnya syirik. Bahkan sampai tokoh-tokoh politik yang memiliki gelar-gelar, kadang profesor, doktor, kadang-kadang insinyur, kadang-kadang dokteran, dan kadang-kadang apa lagi. Gelar-gelar yang menunjukkan kalau mereka ahli, yang akil, berakal. Tetapi datang berduyun-duyun ke tempat keramat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti apa? Berarti benar apa kata Ibrahim? Innahunna adlalna kathiran minan nas. Sesungguhnya berhala-berhala yang telah menyesatkan kebanyakan manusia. Al-juhala wal-uqala. Orang bodoh ataupun orang yang berakal, semuanya tersesat dengan berhala-berhala, atau hampir semuanya. Fa'innahu huwal waqa' fi kulli zaman. Dan memang itu yang terjadi di setiap zaman. Itu yang terjadi setiap zaman. Setiap zaman selalu banyak orang yang tersesat karena berhala. Berhalanya bisa bentuk sanam, bisa bentuk selain sanam. Bisa bentuk patung-patung berhala, bisa berbentuk kuburan, bisa berbentuk tempat keramat, pohon-pohon, dan bisa pula berbentuk cincin-cincin batu yang lagi marak sekarang. Oh, ini mahal harganya karena ada isinya, karena bisa tolak bala, karena bisa memiliki begini kekuatan itu dan seterusnya. Azib. Faida araf al insan, ana kathiran waqa'u fi syirkil akbar, wa dhallu bi ibadatil asnam, aujaba dhalika khawfahu. Jika manusia sudah tahu bahwa berhala-berhala telah menyesatkan kebanyakan manusia, waqa'u fi syirkil akbar, kebanyakan mereka terjerumus dalam syirik-syirik besar, wa dhallu, dan mereka sesat, bi ibadatil asnam, dengan penyembahan berhala, maka semestinya dia harus takut, mengkhawatirkan dirinya dari kesyirikan-kesyirikan. Aujaba dzalika khaufahu min an yaqa fi mawqa'i fihi al-kathir. Kalau kebanyakan manusia sudah terjerumus dalam kesyirikan dan mereka sudah sesat dengan penyembahan berhala atau kebanyakan mereka, maka berarti seseorang yang mengerti ini terjadi dan melihat kenyataan banyak orang yang tersesat, maka hendaklah dia berhati-hati. Hendaklah dia takut untuk terjerumus di dalam apa yang manusia terjerumus di dalamnya. Minasyirki alladzi la yaghfiruhu Allah. Yaitu dari kesyirikan yang telah dikatakan enggak akan diampuni oleh Allah. Berkata Ibrahim At-Taymi rahimahullah, kunyahnya Abu Asma Ibn Yazid Ibn Syirik Al-Kufi, ahli ibadah, abid, thiqatun. Dan beliau seorang yang thiqah, terpercaya. Hanya saja dia memiliki satu perkara, yaitu kadang yudallis atau yursil, meriwayatkan hadis mursal. Tapi beliau secara pribadinya saleh, abid, ahli ibadah. Kata beliau, "Waman ya'til bala, waman ya'mal bala ba'da Ibrahim." Siapa yang merasa aman dari bencana ini? Kalau Ibrahim saja takut. Subhanallah. Ini istinbat yang sangat bagus dari beliau, Ibrahim At-Taymi rahimahullah. "Faman ya'manul bala ba'da Ibrahim?" Siapa yang merasa aman dari bencana kesyirikan setelah Ibrahim? Maknanya Ibrahim yang merupakan Abu Tauhid, Khalilullah, Nabiun Mursal, Nabi yang mulia, yang diutus oleh Allah, dijaga oleh Allah, tapi takut dari kesyirikan dan menyatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan turunanku dari penyembahan berhala. Kalau Ibrahim saja takut, Ibrahim saja mengkhawatirkan dirinya dan berdoa pada Allah agar jauhkan, maka siapa orang yang merasa aman, oh saya enggak mungkin kena syirik? Siapa yang berani? Siapa yang merasa aman? Kalau Ibrahim saja tidak aman. Begitu kira-kira. Terjemahan bebasnya, siapa lagi yang akan merasa aman kalau Ibrahim saja tidak merasa aman dan meminta pada Allah dijauhkan dari kesyirikan? Kalau Ibrahim saja takut, maka yang lain harusnya lebih takut lagi. Harusnya lebih mengkhawatirkan dirinya. Karena siapa yang lebih memungkinkan jatuh ke dalam kesyirikan? Ibrahim atau selain Ibrahim? Tentunya selain Ibrahim lebih memungkinkan untuk terjerumus dalam kesyirikan. Kemungkinannya lebih besar. Demikian ucapan Ibrahim At-Taymi diriwayatkan oleh Ibn Jarir dan juga Ibn Abi Hatim rahimahumallah. Dinukil dalam kitab Ad-Durrul Manthur Suyuti. Qala fala ya'manul wuqu'a fi syirki illa man huwa jahilun bih. Maka enggak akan merasa aman dari terjerumusnya ke dalam kesyirikan kecuali orang yang jahilun bihi, kecuali orang yang bodoh, enggak mengerti apa itu bentuk-bentuk kesyirikan, apa itu makna syirik. Sehingga dia sudah terjerumus dalam syirik dalam keadaan dia enggak sadar. Yang meratap di kuburan, yang menangis di batu nisan, yang mengucapkan ya habiballah ya waliyallah. Kalau kamu katakan kau berbuat syirik, mereka membantah. Dan mereka berkata, saya enggak berbuat syirik. Saya enggak meminta, enggak berdoa pada makhluk, saya minta pada Allah Taala, hanya saja melalui perantaraan orang soleh ini. Lihat, jahil, enggak mengerti tentang kesyirikan. Padahal alasan yang sama diucapkan oleh musyrikin jahiliyah ditolak oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah kisahkan alasan mereka, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa." Kata musyrikin, "Ma na'buduhum, kami enggak nyembah mereka. Kami hanya menjadikan mereka perantara kepada Allah." Lihat. Alasan yang sama diucapkan oleh jahiliyah. Tetapi apakah diterima? Tidak diterima. Bahkan tetap diperangi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan mereka dianggap musyrikin. Berarti siapa yang tidak takut kepada kesyirikan? Yang tidak takut itu orang yang enggak ngerti syirik itu apa. "Fala ya'manul wuqu'a fi syirki illa man huwa jahilun bih." Tidak ada yang merasa aman untuk terjerumus dalam kesyirikan kecuali orang yang bodoh, yang tidak mengerti apa itu syirik. "Wa bima yukhallisuhu minhu," yang tidak mengerti pula bagaimana menghindari syirik. "Minal ilmi billahi wa bima ba'atha bihi rasulahu min tauhidihi wa nahya 'ala syirki bihi." Yani tidak mengerti tentang ilmu, tidak mengerti tentang ilmu yang mempelajari tentang ma'rifatullah. Tidak mengerti ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya dan af'alnya dan hak-hak rububiyahnya, uluhiyahnya. Wa bima ba'atsa bihi rasulah, yang tidak mengerti pula ilmu tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW membawa apa yang dibawa oleh para anbiya. Ma huwa at-tauhid. Min tauhidihi, yaitu tauhid wan nahy an syirik. Tauhid dan larangan dari kesyirikan. Itu yang dibawa oleh para rasul dan juga nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang tidak mengerti tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya, rububiyahnya, uluhiyahnya, dan juga enggak mengerti apa yang dibawa oleh rasul dari tauhid dan larangan terhadap kesyirikan, orang ini enggak akan takut dari kesyirikan. Merasa tenang, merasa aman. Enggak mungkinlah saya syirik. Diperingatkan jangan menempel gambar-gambar. Itu dulu khawatir akan disembah lagi. Kalau kita enggak akan lah menyembah, masa kita menyembah gambar, menyembah foto, enggak mungkin lah. Ini ucapan apa? Al-amn. Merasa aman. Enggak takut, enggak khawatir. Padahal sungguh telah banyak orang yang tersesat, terjerumus dalam kesyirikan dalam sebab-sebab atau dalam keadaan menyembah foto. Masa ada? Ada. Beberapa tarekat-tarekat sufi ya. Beberapa tarekat-tarekat sufi ya. Itu foto syekhnya diletakkan di hadapannya. Setelah diletakkan di hadapannya, dia panggil. Ya syekh fulan, ya syekh fulan. Engkau orang yang paling suci, yang paling dekat dengan Allah. Tolong sampaikan aku kepadanya. Dan ini diajarkan oleh syekhnya, oleh gurunya. Untuk setiap sholat, setiap ibadah, setiap zikir, setiap berdoa di hadapan foto tersebut. Ini khairun a'zakumullah, bukankah itu penyembahan terhadap foto, terhadap gambarnya? Oh, tapi kalau saya enggak. Khairun a'zakumullah. Sebagian mereka menyatakan tidak, tidak, tidak ketika foto itu diturunkan, mereka menyatakan setelah foto itu diturunkan rasanya rumah ini jadi begini, menjadi begitu. Lihat. Padahal dia enggak merasa menyembahnya, tapi dia ketika foto itu diturunkan mereka merasa waktu foto di sini kayaknya barokah. Rumah ini terasa begini, terasa begitu. Setelah dicopot, kok rasanya ada yang kurang atau gelisah hati saya. Rumah jadi gersang. Dan seluruh perasaan-perasaan itu. Itu sudah satu langkah. Walaupun belum saya katakan bahwa itu adalah syirik. Tetapi sudah langkah ke arah syirik. Mulai meyakini ada kekuatan-kekuatan gaib pada foto tersebut. Sehingga kalau foto itu enggak ada, mulai gelisah. Kemudian azakumullah, apalagi ketika ada seseorang yang menempelkan tokoh organisasinya di rumahnya. Temannya menyatakan, ada apa dengan foto? Oh, enggak ada apa-apa, cuma dicempel aja. Dibalik sama dia. Kabarnya dibalik, malah di bawah. Marah-marah. Kamu tidak menghormati, kamu begini, kamu begitu. Ini satu keanehan. Saya tidak berbicara tentang orangnya, foto. Ya, tapi itu lambang. Satu. Yang kedua, ketika dilepas taruh di bawah. Ribut lagi dia. Ini kata syekh, ulama, kenapa kamu taruh di lantai? Mulai. Seakan-akan kemuliaannya lebih dari sekedar mushaf. Lebih dari itu. Mushaf aja dia marahnya gak kayak gitu. Tetapi subhanallah, yang enggak ada apa-apanya. Kalau mushaf ucapan Allah Taala, tapi foto ini apa kaitannya? Tidak ada kaitannya sama sekali, tapi marah dia. Apalagi yang seterusnya. Mulai dia memiliki pengagungan terhadap gambar tadi. Ya nanti, kalau bukan sekarang, sebentar lagi akan mengagungkan dengan bentuk ibadah. Apakah dengan menghormatinya, dengan sujud dan ruku? Lu apa ada? Nanya lagi. Banyak. Yang sampai ruku dan sujud setiap dia pagi hari melihat fotonya pun sujud. Assalamualaikum ya Syekh. Ada lagi yang sampai ruku. Qulana na'udzubikumullah. Dan sekian banyak bentuk-bentuk tadi terjadi pada orang-orang yang awalnya merasa, oh enggak mungkin lah saya menyembah dia. Enggak mungkin saya menyembah gambar. Rasulullah SAW sudah menyatakan, la'anallah al-musawwirin. Allah melaknat para musawwirin, para penggambar-penggambar makhluk hidup. Dan dikatakan kalau ditempel, digantung, malah lebih besar lagi. Malaikat enggak akan masuk. Nah. Qala, dikatakan selanjutnya. Qala al-Musannif rahimahullah. Ucapan musannif yang berikutnya. Berarti dalil yang berikutnya dari kitab. Tauhid bab al-khawf min syirik. Dalil yang ketiga. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, ditanya tentangnya, apa itu? Faqala ar-riya. Dijawab ar-riya. Riya dari kata ru'yah. Dari kata ra'a yara. Melihat. Berarti riya adalah beramal karena ingin dilihat. Berarti mirip dengan sum'ah. Sum'ah dari kata sami'a yasma'u. Ingin didengar. Ingin dilihat dan ingin didengar, sama. Sama-sama. Dia tidak ikhlas, tetapi beramal karena manusia. Qala fi syarah, awrad al-musannif hadal hadis mukhtasaran ghair ma'zum. Musannif menyebutkan hadis ini begitu saja. Mukhtasaran dengan ringkas. Ghair ma'zum. Tanpa uzu. Tanpa menyambungkan sanadnya dari mana, dapatnya dari mana. Itu namanya ghairu ma'zu. Waqad rawahu al-Imam Ahmad. Tetapi kata pensyarah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tabrani dan juga Baihaqi. Wa hadha lafzu Ahmad, dan lafaz ini lafaz dalam riwayat Imam Ahmad. Qala haddatsana Yunus qala haddatsana Lais an Yazid yani Ibn al-Had an Amr an Mahmud bin Labid anna Rasulullah SAW qala, bahwa Nabi SAW bersabda. Disebutkan oleh Imam Ahmad sanadnya sampai kepada Mahmud bin Labid. Qala inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sungguh yang paling aku khawatirkan di antara apa yang aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Mereka bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Dijawab ar-riya. Yaqulu Allah Ta'ala yaumil qiyamah. Allah akan berkata pada hari kiamat nanti, idza jazza an-nas bi'amalihim, ketika Allah membalas amalan-amalan manusia. Allah katakan pada mereka, pada orang murai, pada orang yang riya amalannya di dunia, Allah katakan, idhabu ila alladziina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dulu ingin dilihat oleh mereka, ingin dipuji oleh mereka. Fanzuru hal tajidun 'indahum jazaa'a. Lihatlah, apakah kalian akan mendapatkan pahala dari mereka? Apakah kalian akan mendapatkan balasan baik dari mereka? Dalam Musnad Imam Ahmad, dan disebutkan pula oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, dan kata beliau, rijaluhu rijalus sahih. Rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang dipakai dalam kitab sahih. Dan juga Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Dan berkata Al-Haythami dalam Majma' mengomentari riwayatnya Tabrani, juga kalimatnya rijaluhu rijalus sahih ghairu Abdullah. Rawi-rawinya semua rawi-rawi yang dipakai dalam kitab sahih kecuali Abdullah ibn Syabib. Dan Abdullah ibn Syabib walaupun tidak dipakai dalam kitab sahih, tapi beliau thiqatun. Wa huwa thiqatun. Hasanahu al-Hafiz, dianggap hasan oleh al-Hafiz ibn Hajar sanadnya, sanad ini sebagaimana dalam Bulughul Maram. Qulana a'udzubikumullah. Disebutkan di sini hadis yang dipakai oleh musannif sebagai dalil, wajibnya kita takut dari kesyirikan, wajibnya kita berhati-hati dari kesyirikan, plus ada riwayat ancaman, yani ada ziyadah yang hasanah, yaitu kalimat Allah Subhanahu wa taala mengatakan nanti pada mereka orang-orang yang riya, idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya, pergilah kalian kepada orang yang kalian dulu riya di dunia. Orang-orang yang kalian ingin lihat mereka waktu itu. Pergilah pada mereka. Apakah kalian akan dapat dari mereka jazaa? Maknanya Allah tidak memberikan pahala. Dan Allah hinakan dengan kalimat silakan minta sama mereka. Silakan minta pada mereka. Dulu kalian beramal untuk mereka kan? Untuk dilihat oleh mereka. Ingin dipuji oleh mereka. Ingin disanjung oleh mereka. Maka pergilah pada mereka. Minta pahala dari mereka. Ini qulana a'udzubikallahi ihana. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala para murai, orang-orang yang riya. Wa rawa, wa qad rawahu Tabrani bi asanida jayyidah. An Mahmud ibn Labid, an Rafi' ibn Khudaij atau Khadij. Mata Mahmud sanata 96. Beliau meninggal pada tahun 96. Waqila sanata 70. Dan dikatakan pula 97. Walahu 99 sana. Dan memiliki umur 99 tahun. Qauluhu, sekarang makna hadisnya. Ucapan dalam hadis, inna akhwafa ma akhafa alaikum syirkal asghar. Hadza min syafqatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi ummatihi. Ini termasuk tanda-tanda kasih sayang beliau atau termasuk bukti kasih sayang beliau kepada umatnya. Min syafqatihi. Kalau mereka terjerumus ke dalam kesyirikan, tentunya Rasulullah SAW tidak salah, tidak diazab. Tetapi karena sayangnya pada umat, maka Nabi menyatakan, aku khawatir kalian terjerumus dalam kesyirikan. Aku mengkhawatirkan satu perkara atas kalian, yaitu syirik kecil. Berarti Rasulullah SAW mengkhawatirkan pada umatnya. Dan ini sesayang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa rahmatihi wa ra'fatihi. Syafqah, rahmah, ra'fah, hampir sama maknanya. Yani Rasulullah SAW sangat sayangnya, sangat perhatian pada mereka dan memiliki rahmat pada mereka. Fala khaira illa dallahum alaihi wa amarahum bih. Karena kasih sayang beliau, maka beliau alaihi salatu wassalam tidak melihat satu kebaikan pun kecuali akan ditunjukkan kepada umatnya. Ini baik. Wa amarahum, dan akan diperintahkan mereka untuk mengerjakannya. Sebaliknya, wala syarra illa bayyanahu lahum. Enggak ada kejelekan pun yang beliau ketahui kecuali pasti akan diberitahukan pada umatnya. Wa akhbarahum bihi, dikhabarkan pada mereka. Wa nahahum anhu, dan diperingatkan agar jangan kerjakan. Ini jelek. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ma sahhan, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, pada apa-apa yang sahih riwayatnya dari beliau, ma ba'athallahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Demikian pula selanjutnya. Wa syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali mesti baginya untuk menunjukkan pada umatnya atas kebaikan yang diketahuinya untuk mereka dan juga kejelekan yang diketahuinya atas mereka. Artinya, hendaklah ikuti yang baik dan jauhi yang jelek. Ini barakallahu fikum qit'atun minal hadis. Ini sepotong dari hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dari hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhum atau anhuma. Abdullah ibn Amr dan Amr ibn As, dua-duanya sahabi. Fa idza kana syirkul asghar mukhawwafan, kalau syirik kecil dikatakan mukhawaf, dikhawatirkan, bagaimana syirik besarnya? Iya kan? Akhwaf ma akhwafu alaikum syirik al-asghar. Yang paling aku khawatirkan atas kalian syirik kecil. Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan syirik kecil. Tentunya apalagi syirik besar. Fa kaifa la yakhafuhu? Fa idha kana syirkul asghar mukhawafan ala ashabi Rasulullah SAW, ma'a kamali ilmihim wa quwwati imanihim, padahal mereka sangat sempurna ilmunya, sangat kuat imannya, tetapi Rasulullah SAW mengkhawatirkan dan syirik-syirik kecil lagi. Fa kaifa la yakhafuhu, maka bagaimana mungkin tidak takut kepada syirikan yang fauqahu wa ma fauqahu, apa yang di atas syirik kecil. Mimman huwa dunahum fil ilmi wal imani bimaratib, orang-orang yang di bawah para sahabat secara ilmunya, keimanannya dengan sekian derajat. Bukan di bawahnya setingkat, tapi di bawahnya sekian tingkat. Di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Di bawahnya sahabat, ada tabi'in. Di bawahnya tabi'in, ada tabi'in, tabi'in. Di bawah tabi'in, tabi'in, ada para a'imah, kaum muslimin. Kita di mana? Ya. Di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Ya. Kenapa gak takut? Perhatikan dua sisi ini. Pertama, syirik kecil, Nabi katakan. Kalau syirik kecil dikhawatirkan, apalagi yang besar, lebih mengerikan. Taib dari sisi kedua. Yang dikhawatirkan para sahabat. Para sahabat itu orang yang sempurna ilmunya dan imannya. Ilmunya tinggi, imannya juga kuat. Tapi bagaimana orang yang ilmunya di bawah dia tidak takut? Padahal para sahabat yang ilmunya tinggi dikhawatirkan. Artinya orang berilmu saja dikhawatirkan terjerumus dalam syirik. Apalagi yang ilmunya pas-pasan atau di bawahnya. Ya lebih-lebih lagi. Sangat berbahaya. Taib yang berikutnya. Dikatakan imannya para sahabat qawi. Kuat imannya. Tapi tetap Rasulullah SAW mengkhawatirkan. Kalau yang imannya kuat dikhawatirkan. Bagaimana dengan yang imannya di bawahnya? Di bawahnya? Di bawahnya? Bagaimana yang imannya jauh di bawahnya? Bima ratib. Dengan sekian martabat. Bukan satu tingkat di bawahnya, tapi sekian puluh tingkat di bawahnya. Maka tentunya lebih-lebih lagi orang ini dikhawatirkan lebih dari sahabat. Ini barakallahu fikum. Satu ijtihad yang sangat bagus. Pandangan yang sangat bagus dari beliau. Qal. Khususan idha urifa. Ana aktara ulama al-amsar al-yawm la ya'rifuna min at-tawhid illa ma aqarra bihi al-musyrikun. Khususnya. Ketika diketahui bahwa kebanyakan para tokoh-tokoh agama di negeri-negeri hari ini, di negerinya atau di negeri hari itu, di zamannya beliau, Syekh Muhammad bin Wahab. Bagaimana keadaan masyarakat di Hijaz? Bagaimana masyarakat di Mesir? Bagaimana di Yaman? Bagaimana pula di Indonesia? Tempat keramat, kuburan keramat, pohon keramat, mereka sembah. Bahkan aktsar ulama al-amsar, bahkan tokoh-tokoh agama yang dianggap ulama, kiai-kiainya, tidak mengerti tauhid kecuali tauhid yang ditetapkan oleh musyrikin. Apa itu tauhid yang ditetapkan oleh musyrikin? Tauhid rububiyah saja. Tauhid rububiyah. Pokoknya meyakini Allah pencipta, selesai. Dia meminta kepada kuburan, meratap di kuburan, enggak merasa syirik. Kalau ditanya kenapa kamu menyembahkan Allah ini syirik? Oh enggak. Adapun masalah penciptaan, kami yakin yang menciptakan tidak lain kecuali Allah. Yang memiliki langit dan bumi adalah Allah. Yang menakdirkan segala takdir adalah Allah. Kami yakin bukan kuburan ini. Cuma kami meminta kepadanya agar begini, agar begini. Tidak merasa kalau meminta pada selain Allah syirik. Berarti tauhid mereka tauhid rububiyah saja. Tauhid yang orang musyrikin jahiliyah saja menerima atau mengakui syirik, tauhid itu. Artinya tauhid yang diakui oleh mereka tauhid rububiyah saja. Pokoknya enggak ada pencipta kecuali Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Kalau kamu tanyakan pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Itu menunjukkan kalau mereka masih meyakini tentang rububiyahnya. Ternyata ulamaul amsar, para tokoh-tokoh agama di negeri-negeri justru mengenali tauhid hanya tauhid yang sempit yang dipahami oleh musyrikin saja. Wa ma'arafu makna al-ilahiyah, dan mereka tidak mengerti tauhid uluhiyah. Allati nafatha kalimatul ikhlas. Tidak mengerti tauhid ilahiyah yang dengan kalimatul ikhlas kesyirikan-kesyirikan tersebut dinafikan. An kulli ma siwallah, dinafikan dari selain Allah. La ilaha illallah. Kenapa disebut ilah? Bukan la rabba illallah, tapi disebutkan la ilaha. Karena uluhiyah adalah peribadatan. Berdoa, meminta, salat, puasa, semua ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Barakallahu fikum. Tentunya dengan mengakui bahwa Allah lah yang pantas diibadahi, karena Allah lah pencipta langit dan bumi, karena Allah lah yang menguasai alam semesta, karena Allah lah yang menakdirkan kebaikan dan keburukan. Berarti tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya tauhid rububiyah. Qanamin a'azakumullah. Karena waktu telah habis. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada kajian mendatang. Bidlahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila ant. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.